Yang dia kata kau puang bila mandi daripada haid, lagu mana nak kena korek dok dalam farak je. Ha, dengar molek. Orang laki-laki wajib belajar bab ni. Mana-mana laki-laki yang nak berkahwin wajib belajar bab istibab taharah. Faham? Taharah ni dia masuk bab mengenal air, bab wuduk, bab tayamum, bab istinja, bab haid, nifas, istihadhah dan seumpamanya. Kalau tak mau kahwin, sunat belajar bab ni. Faham? Ha. Kalau gitu kita banyak dak tahu. Sebab ustaz-ustaz, tok guru, ulama tidak wajib ajar isteri-isteri kita. Yang wajib ajar isteri kita suami dia. Betul tak? Cuma suami-suami yang tak reti nak ajar, bodoh. Maka barulah buat pergi ke ustaz dengar orang ngajar. Barulah dimaaf pada syarak. Masalahnya kita sekarang jadi suami dah lah dak reti nak ajar, dak bawa bini pula pergi orang belajar. Tak. Orang maghrib bawa bini pergi dengar orang ngajuk, dia bawa bini bahang cah kuih tiaw. Tak? Haa. Lepas tu bodoh siapa kemampu. Tak reti ke benda. Nah, hukum syarak tak reti, akidah pun tak reti, sah batas semayang pun bengong. Tak? Dah benda boleh. Boleh dunia. Daripada orang dakat mula-mula kerja, e-expire dah learning. Nah, lepas tu naik gaji pula, maybe. Boleh maybe, minang anak orang nikah. Boleh bini. Dan boleh boleh bini, boleh anak seorang. Wajar pula dah. Nak, ada tak bagi yang dengar? Tak ada. Baca Quran? Tak ada. Kuliah tafsir? Tak ada. Hadis? Tak ada. Dia dapat dunia. Nak, dapat dunia. Lalah naik pangkat. Oh, kelah dah lening. 1,200 sebulan. Oh, bayar kereta, bayar kok memoh, bayar ni, tinggal RM9. Nak, berasa gaya hebat dah. Masjid tak mari, kuliah tak mari. Nak masuk dalam kubur macam tanang anjing mampu lenyek di lori. Anjing tu kalau duduk tepi jalan tu cik tanya malam-malam, anjing, anjing, can I ask you something? Mana tak? Anjing orang putih lah. Mana tak? Anjing kata boleh boleh boleh boleh. Mana tak? Deh? Ha. Rukun istinja berapa perkara? Anjing kata tak boleh. Nak ramai mana sekarang tak tahu rukun istinja. Keluar universiti, graduate, master, diploma, college, belajar habis. Hak ni Tampereh, hak ni ke Sabah, hak ni pergi Johor. Tak? Banyak yang belajar rukun istinja tak tahu. Sama bodoh dengan anjing. Betul tak? Ke tak sama? Sama dengan anjing ni. Anjing tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab kok. Cuma anjing bawa, maybe. Dengar molek, orang puang bila haid dia bererti, cara nak tahu bererti tak bererti, buat masuk kapas di dalam kemaluan ni, faham tak? Duduk, jangan diri, hilang ke kapas-kapas, faham? Duduk, tinggung. Bila duduk, tinggung, dia terbuka secara automatik. Bukan nak gurau, dengar orang puang. Suami wajib ajar bini dia, faham? Balik lagi ajar. Dalam hadis Siti Aisyah isteri Nabi radhiyallahu anhuma, dia kata kepada perempuan-perempuan lain, cara nak tahu, masukkan kain. Zaman dulu tak ada cotton bud. Faham? Perca kain, kain-kain buruk gitu jelah. Faham? Kain-kain putih. Bila kain tu buat masuk lebih kurang seruas jari. Dalam hadis tak sebut, pandangan ulama. Faham? Seruas jari. Masuk dalam kemaluan, bila keluar kain tu ada kun, ada merah kokoh, masih belum suci. Kalau kain tu keluar bersih, makna sudah bersih. Tu caranya. Sekarang mudah. Ada putih kapas. Cotton bud. Nak? Ha, tapi jangan beli hak meding, hak longgoh. Beli tarut, tarik kayu saja tu. Tak ada benda tu. Nah. Ha, beli hak mahal, hak molek lah sikit. Nah. Ha. Nah, wak masuk dalam, bila keluar sudah kering. Sebab apa? Sebab kalau tengok di luar pada pek saja, kadang-kadang masih ada sedikit darah. Contohnya darahnya berhenti malam pukul 10 baru kering, tapi dia tengok pukul 6 petang sudah tidak ada pada pek dia. Kerana darah yang penghujung tidak sampai di luar, hanya duduk pada tepi saja. Faham tak ke? Jadi kalau dia ingat sudah kering padahal ada lagi dalam, dia semayang dalam hadas. haram berdosa. Ataupun darah dia sudah berhenti tapi tidak dikatakan berhenti lagi kerana darah yang ada pada pek darah pagi tadi. Dia ingat darah petang ni, padahal darah sudah berhenti selepas Zuhur. Dia pun masih tidak solat Asar dan Maghrib, dua waktu meninggalkan solat. Faham? Batu kena wak masuk kapah. Sebelum wak masuk kapah, duduk tinggung ambil air, masukkan dalam kemaluan dia. Jangan wak masuk dengan pahit, air saja. Faham tak? Ha. Tolong kabar belaka. Dah mu tanya, aku jawab. Nah. Ha. Bila kita jawab, dia kata gatal lah apalah. Nah. Ha. Nak suruh faham. Nah. Ha. Sebab apa tujuan wak masuk air? Kadang-kadang darah yang kering, yang petang tadi, duduk pada tepi-tepi kemaluan. Faham tak? Yang sudah tidak dikira. Ha. Jadi bila sudah kering di dalam, barulah bersih. Senang tak? Abang tu kata pergi belajar, dengar sejam je, cari makan ke darah 8 jam. Faham tak? Ha. Cari PT 10 jam, pergi dengar orang ajar sejam je. Cuma kita 2 jam. Nampak? Ha. Pasal mari jauh. Jadi cerdik selalu. Ni dok tengok macam cerdik bodoh. Tengok tulis di belakang kereta jangan. Viva belakang University Lincoln Wing. Ho. Oh. Awek bawa. Konon cerdik lah tu. Tanya ha-ha hukum haid dah reti nak jawab. Macam mana mu haid tak reti nak jawab? Mu dapat ijazah. Ijazah ni mana orang yang cerdik. Tetapi hukum haid dia tak reti. Cerdik ke bodoh? Ada. Patut tarik balik ijazah. Pasal tak tahu hukum taharah. Faham lagi? Ini mesti seluruh Malaysia bagi umat Islam kena buat satu syarat. Untuk dapat ijazah, walaupun yang lain sudah lulus cemerlang, mesti lulus dalam berakidah dan fardu ain. Tidak, tidak diberi ijazah. Setuju tak? Ha, baru orang beratkan pengajian fardu ain. Ni dok master tapi dok tahu baca doa iftitah. PhD dok leh baca doa keluar jambang. Doa keluar jambang dok reti. Alhamdulillahillazi azhaba 'anni al-adha wa 'afani. Dok leh baca. Ngaji mana? Oh, UM. Ini UTM. Tu UTIM. UITM. Banyaknya you. Hebat. Tapi cik baca doa keluar jambang. Eh, kita tak baca. Dah kata benda keluar jambang. Satu Malaysia keluar hidup. Ha, tak? Masalah. Masalah. Nabi buih muluk-muluk 1400 tahun pesang dalam kitab hadis. Keluar jambang mesti baca. Tanda terima kasih pada Allah yang telah menyelesaikan segala penyakit di dalam perut dan membuang segala penyakit dan kumang-kumang. Faham? Maka mu keluar, mu tak baca, tak mengenang budi Allah. Nah, dah kali doa keluar jambang tak erti, layakkah diberi segulung ijazah? Layak tak? Tak layak. Tengok pada lambung topi jangan. Ha? Oh, lambung topi kan boleh topi bersku jagung. Oh, ada bulu. Nah, combo-combo. Combo kecon. Faham? Lepo topi pia. Tu iman dia bawa ke belakang. Tak. Eh? Kono-kono panda. Tak reti hukum haid, hukum nifas. Nak pakai tengok kok luar tu je. Ramai awek-awek. Cerdik-cerdik. Nah, tapi bab ni tak dok reti. Dia tengok kok benda tu, benda panggil. Kok tepek. Terasa seperti tidak memakan. Faham tak? Ha. Pandai tengok kau tu. Dia pun tengok. Pak. Oh, tak ada. Oh, penyum lepo. Posmen lalu. Oh, bau. Masuk dalam besok. Dalam raga posmen masuk. Tak? Ha. Mana tengok kau luar semek weh. Tengok kau luar kadang-kadang betul. Kadang-kadang salah. Kering dah. Dalam masih ada sedikit. Tak boleh lagi semayang. Faham? Ha. Nak boyfriend juga. Ha, nak biar boyfriend hak mengaji fardhu ain. Nah, ni boyfriend sama bodoh dengan kura. Nak jadi kepala rumah tangga ke mana? Bang, bukan wajib jadi ustaz, bukan wajib jadi tok guru, bukan wajib jadi ahli pekoh. Sekurang-kurangnya boyfriendmu pergi belajar dua kali seminggu, fardu ain, boleh tahan kira dah. Nak, ni tak tahu benda, ni luar pendek boyfriend, telinga pakai Subang, ni boleh Subang duduk tani, macam dayuk lauk. Nak, ha, jadi nak senang bukan. Handsome, bak layak tu, biar tahu hukum. Nak, dah kalau tak tahu hukum, mayak tak sah. Kena laknat lagi.